أنت الله لا إله إلا أنت أنت إلهي أنت ربي أنت مالكي أنت خالقي أنت الله أنت الله أنت الله تراني أنت تدور إلي أنت مربي أنت معلمي اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين رجي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Asatidzatul kiram yang mulia, para guru, khusus yang sangat Arifin cintai, yang Arifin sayangi, abah, mama, yang sengaja hadir dalam zikir ini. Mamah yang lelah mengantarkan Arifin di pondok pesantren. Abah yang setiap saat mikirkan Arifin waktu di pondok pesantren. Terima kasih abah mama. Guru-guru Arifin. Ayah Naki Haji Ali Hafi. Ayah Naki Haji Arma Abdurrahim. Kiai Haji Syekh Akbar. Dan semua guru-guru Nanda yang hadir. Dan khusus sahabat-sahabat Arifin yang sudah sekian lama bekerja keras untuk suksesnya zikir Akbar ini. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Allah yang menggerakkan, Allah jualah yang menghitungnya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun perbuatan baik dari orang-orang yang baik. Nampaknya kita dibuat miskin olehnya hanya kalau mengejar target-target duniawi. Hidup seorang mukmin hanyalah untuk Allah. Itulah yang terus-menerus diincar-incarnya. Akhirnya semua kita mohon agar Allah meridhai apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Saudara-saudariku yang kucintai, kita hari ini ingin memerdekakan diri kita dari hawa nafsu. Hawa nafsu yang amat sangat kuat menguasai diri kita. Karena saat kita melakukan perbuatan yang Allah tidak ridho dalam kesadaran, benar-benar sadar ketika tangan menerima sesuatu yang tidak halal. Dan kita tidak berkutik menghadapi ketika tangan menerima sesuatu yang tidak halal. Kita sadar bahwa kaki ini melangkah pada tempat yang Allah tidak redha, tapi kita tidak sanggup mengendalikan kaki kita sendiri. Bahkan tak kala mata melihat sesuatu yang tidak halal, kita tidak sanggup untuk menutup mata kita. Padahal itu diri kita sendiri. Betapa kuatnya hawa nafsu pada diri kita. Itulah sumber dari malapetaka hidup ini. Kita merdekakan saat ini, dan ini akan menjadi titik hidayah bagi kita bersama. Merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari tipu daya dunia, merdeka dari dosa-dosa yang kita tumpuk-tumpuk selama ini. Tubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, niscaya kalian akan merdeka. Mari siapkan batin semua kita untuk melepaskan kekuatan hawa nafsu yang bersarang pada diri kita, melepaskan ikatan dunia, melepaskan dosa-dosa besar yang kita tumpuk-tumpuk selama ini, dan yang pokok melepaskan belenggu dari setan yang terkutuk. Pertama, luruskan niat hanya semata-mata mencari keridhaan Allah. Yang kedua, bersimpuh duduk seakan duduk di antara dua sujud, sebagaimana Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril. Yang ketiga, menghadap kiblat, mata menghadap tembok masjid yang indah ini, tapi mata hati transparan menghadap Ka'bah Baitullah, artinya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, karena kita masih awam, tutuplah semua mata kita. Bukalah mata hati. Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Yang disebut buta bukanlah buta mata kepala ini, tapi buta mata hati. Justru mata kepala inilah yang membutakan mata hati kita selama ini. Apa yang kita lihat membuat kita sombong, hasud, tamak. Inilah saatnya sejenak kita menghukum mata ini. Tutup mata dalam perjalanan zikir ini. Syukurilah nikmat Allah berupa mata terbuka ini, agar mata yang terbuka ini menjadi mata rahmat, membukakan mata hati kita. Kemudian, kalau hati sudah berzikir, apapun yang kita dengar, semuanya berzikir, karena memang semuanya berzikir. Alam semesta ini, matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, suara, hakikatnya berzikir. Dan kita akan serentak bersama alam ini bersatu berzikir, mengagungkan Allah. Dan kita akan asyik tenggelam dalam keasikan berzikir. Selamat menikmati hidangan hidayah Allah. Mari kita mulai. Tutup kedua mata. Kita sekarang berada di depan Ka'bah Baitullah. Allah menatap kita. Malaikat hadir dalam majlis ini. Dan Allah hanya menjawab doa mereka yang hatinya hadir. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ألا بذكر الله تطمئن القلوب يا الله يا ربنا

Semua dari tipu daya dunia. Ya Allah, bukakanlah mata hati kami dari dosa-dosa yang menutupinya. Ya Allah, bukakanlah mata hati kami dari kekuatan syaitan yang menguasai. Ya Allah, bukakanlah mata hati kami untuk menerima nur hidayah-Mu, nur rahmat-Mu, nur maghfirah-Mu, ampunan-Mu terhadap dosa yang kami lakukan dalam hidup ini. Bukan hanya kami yang saat ini duduk, ya Allah, seluruh kaum muslimin muslimat di dunia ini. Ya Allah, hamba mohon nur ma'rifat sehingga kami semakin mengenal-Mu, lalu cinta pada-Mu, lalu ikhlas pada-Mu, lalu Kau jadikan kami hamba-Mu yang taat kepada-Mu, ya Allah. Hujamkan dalam kalbu 3 kali Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Doa dari keluarga untuk keluarga sangat mustajab. Doa anak kepada orang tua seperti doaku kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang hadirkan semua keluarga kita duduk bersama kita. Bayangkan wajah mereka satu persatu, apalagi beliau yang telah wafat. Suami, istri, ayah, ibu, lihat wajah beliau. Kakek, nenek, sungguh beliau-beliau merasakan doa kita dan menerima doa kita. Pertua, kakak, adik, anak-anak kita, lihat wajahnya yang lucu-lucu. Cucu, semua sekarang duduk bersama kita. Ya Allah, ya Rabbana, ya Al-Fatah, hamba mohon padamu hidayahmu untuk keluarga kami, rahmatmu untuk keluarga kami, sehingga keluarga kami saling menyayangi, saling mengasihi di dunia akhirat. Ya Allah, ya Allah, hamba mohon maghfirahmu, ampunanmu terhadap dosa-dosa keluarga kami. Ya Allah, ya Allah, hamba mohon keselamatan darimu agar keluarga kami selamat dari fitnah dunia ini. Ya Allah, ya Allah, hamba mohon ma'rifatmu sehingga keluarga kami menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah dunia akhirat. Ya Allah, dua kali Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya, dia bukanlah orang yang beriman. Barang siapa yang tidak memperhatikan keadaan kaum muslimin, dia bukanlah umatku. Inilah saatnya kita mendoakan seluruh saudara-saudara kita. Inilah ajaran Islam yang terindah. Kita dibersamakan. Karena iman kepada-Nya. Ya Allah, hamba mohon pada-Mu hidayah-Mu untuk seluruh kaum muslimin muslimat di dunia ini. Ya Allah, terutama mereka yang hatinya masih tertutup dari hidayah-Mu. Bukalah ya Allah, berikan ya Allah seluruh kaum muslimin muslimat. Ya Allah, hamba mohon rahmat-Mu untuk seluruh kaum muslimin muslimat di dunia ini ya Allah, terutama di negeri kami ini ya Allah, agar kami saling menyayangi, tidak saling menghina, menghujat, mencari kekurangan, saling menjatuhkan ya Allah seperti saat ini. Hamba mohon kedamaian ya Allah, hamba mohon kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, hamba mohon maghfirah-Mu, ampunan-Mu terhadap dosa seluruh kaum muslimin muslimat di dunia ini ya Allah, apalagi yang telah wafat. Ya Allah, hamba mohon makrifat-Mu, mohon ya Allah agar kaum muslimin muslimat di dunia ini, khususnya di negeri kami ini ya Allah, terbuka hatinya menerima syariat-Mu ya Allah. Indonesia berzikir ya Allah. Balatun tayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Engkau yang menolong kami ya Allah, hanya Engkau yang melindungi kami, hanya Engkau yang menyelamatkan kami. Selamatkan seluruh kaum muslimin muslimat di dunia ini ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina, saudara-saudara kami di Afgan, saudara-saudara kami Kashmir India, saudara-saudara kami Ambon, Poso, Aceh, seluruhnya ya Allah. Hamba hanya mohon padamu ya Allah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Punya cita-cita, punya keinginan. Sekarang saatnya lah sampaikan semua keinginan, cita-cita, harapan kita kepada Allah. Allah tahu persis apa yang terbesit di benak kita, tapi Allah meminta kita untuk meminta kepada-Nya. Inilah rahasia kekuatan doa, inilah rahasia hubungan antara Khalik dengan makhluk-Nya. Allah bangga tak kalah hambanya mohon kepada-Nya. Sekarang mohonlah, mohonlah, mohon kepada Allah. Ya Allah, yang mujib, yang memperkenankan doa, hamba mohon padamu. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ini. Ayah dan bunda, abang mbah, adik-adikku, saudara-saudariku yang kucintai, sebaik apapun amal, kalau tidak ikhlas akan sia-sia. Dan sulit sekali untuk menjadi hamba Allah yang ikhlas. Dalam amal sering kita riya, bahkan ibadah yang kita sembunyikan pun kadang kita ujub. Masa paling pintar, paling alim, paling hebat, maka sia-sialah amal kita. Ya Allah, ya Rabbana, Kau tahu persis apa yang di hati kami. Hamba mohon padamu, selamatkan kami dari sifat sombong, riya, ujub, sum'ah. Isilah hati kami dengan ridha-Mu, ya Allah, sehingga hidup kami ini hanya mencari ridha-Mu. Ridha-Mu, ridha-Mu, ya Allah. Sungguh-sungguh, hujamkan dalam kalbu al-ikhlas 7 kali mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang akan memakan nilai ibadah, amal saleh kita. Ya Allah, hamba mohon padamu, bersihkan kami dari sifat hasud ini, ya Allah. Sifat inilah yang buat kami menderita selama ini. Tidak senang melihat orang lebih dari kami, senang kalau melihat orang susah, ya Allah. Hasud inilah kami jadi menggibah. Hasud inilah kami jadi memfitnah. Hamba mohon padamu, ya Allah, bersihkan, selamatkan kami dari sifat hasud. Hamba hanya mohon padamu, ya Allah. Al-Falaq mulai. Shall we all be here? Allah, ya Rabbana, kami punya sifat-sifat jahat, sifat-sifat egois, mau menang sendiri, sifat dusta, dan terlalu sering kami berdusta, marah, kadang marah kami keterlaluan, kadang marah tanpa sebab, ya Allah. Bahkan kami sudah melakukan dosa-dosa besar yang kau murka, ya Allah. Dan tidak sedikit orang-orang yang telah kami sakiti, ya Allah. Ya Allah, hamba mohon padamu, bersihkan, sucikan kami dari sifat-sifat jahat dan orang-orang yang jahat kepada kami, ya Allah. Hanya engkau yang menolong kami, ya Allah. Hamba ingin baik, ya Allah. Hamba ingin selamat. Hamba ingin jadi hambamu yang soleh, ya Allah. An-Nas, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takdirkan keluarga kami keluarga sakinah. Ya Allah, takdirkan negeri kami tegak syariat-Mu. Ya Allah, takdirkan kami semua wafat husnul khatimah. Yal-Muqtadir, Yal-Muqtadir, Yal-Muqtadir, Yal-Muqtadir, Yal-Muqtadir, Yal-Muqtadir, Yal-Muqtadir. Al-Muqaddim, Al-Mu'akhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Mutawali, Al-Baru, At-Tawwab, Al-Muntakim, Al-Afu, Ar-Raufu, Malikul Mulki Jalali wal Ikram. Sama-sama. Malikul Mulki Jalali wal Ikram. Malikul Mulki Jalali wal Ikram. Al-Muqsitul Jami' Al-Jami' Al-Jami' Ya Allah, yang maha mengumpulkan, kau kumpulkan kami di rumah-Mu. Kami mohon padamu, ya Allah, kelak di akhirat kumpulkan kami dalam syurga-Mu. Kumpulkan kami bersama para rasul, para anbiya. Kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama keluarga beliau, bersama sahabat-sahabat beliau, bersama para wali-walimu, ya Allah, bersama para syuhada, ulama yang ikhlas mengamalkan ilmunya. Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mani, Ad-Dar, An-Nafi, An-Nur. Inilah nur ilahi yang akan bersihkan dosa-dosa kita, yang akan masuk dalam titik hidayah pada hati kita. Biarkan nur ini masuk dalam kalbu, membersihkan kotoran-kotoran jiwa kita. Rasakan hawa sejuk datang menghampiri kita. Ya Nur, ya Nur. الباقي الوارث رشيد الصبور لا إله Yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arahkan ke makam Baqi. Assalamualaikum ya ahla diyar. Assalamualaikum ya ahla al-kubur. Insyaallah nahnu bikum lahiqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima salawat salam kita. Dan kita akan merasakan cinta beliau yang luar biasa pada diri kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala rasulih wa 'ala ahlihi wa ashabihi. Wa insyaallah man tabi'a. Ya Nabi salam ala. Oh.

kami menyesal, ya Allah. Kukuhkan taubat kami, ya Allah. Ampun, ya Allah. Ampun, ya Allah. Ampun, ya Allah. Semua, semua. Sujud taubat. Sujud taubat. Allahu Akbar. سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك ربنا وبحمدك سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك ربنا وبحمدك لا اله الا انت تبارك اسمك وتعالى جل تبارك الله احسن الخلق تبارك الله احسن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله أكبر kami detik ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu hari berikutnya ya Allah sampai kami wafat dari umur kami yang tersisa ini ya Allah lebih baik mulai detik ini ya Allah lebih kuat akidah kami lebih tekun ibadah kami lebih khusyuk salat kami lebih terjaga wudu kami lebih gemar kami ke masjid ya Allah lebih nikmat tahajud kami ya Allah hamba mohon tiap malam menghadap-Mu ya Allah jangan Kau putuskan kenikmatan tahajud pada diri hamba ya Allah. بسم الله ونعم الوكيل كما مولاه ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل كما مولاه ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل كما مولاه ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سموا ربنا Sampaikan salam rindu, salam sayang kami kepada para rasul, para anbiya. Sampaikan salam kami kepada para wali-walimu. Sampaikan salam kami kepada para syuhada. Sampaikan salam kami pada mereka yang husnul khatimah. Ya Allah, Engkau tahu apa yang berbisik di hati kami. Suatu saat nanti ya Allah, suatu saat ya Allah, bersamakan kami dengan beliau-beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi.